Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pelajaran dalam daurah ini untuk yang kedua. Setelah kemarin sore kita membahas tentang mukaddimah yang berkaitan tentang amalan tertinggi di masa ini, yaitu ad-da'wah ilallah, dan kita telah mengetahui dalil-dalil serta pernyataan para ulama salaf yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa amalan dakwah dan ar-raddu ala al-batil wa ahli al-batil adalah afdalul jihad, seutama-utama jihad. Pada pagi hari ini kita ingin membahas beberapa permasalahan yang cukup penting untuk diketahui, bahwa ahlul batil secara umum terkhusus dalam pembahasan kita kali ini adalah kaum khawarij. Selalu berupaya untuk mengiklankan, mempromosikan tokoh-tokoh mereka dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang dengan cara menyebutkan nama-nama tokoh mereka bersama dengan deretan nama ulama ahli sunnah, sehingga difahami oleh banyak kalangan bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang sefaham dengan ulama ahli sunnah, atau sebaliknya bahwa nama-nama besar ulama ahli sunnah tersebut membenarkan, menyetujui tokoh-tokoh ahlul batil yang disebutkan berjajaran dengan mereka-mereka ini. Ini cukup banyak mempengaruhi kalangan awam dari kalangan umat Islam. Tetapi tidak terlalu sulit untuk menjelaskan kepada umat. Ada cara yang berikutnya dalam upaya mereka mempromosikan tokoh-tokohnya adalah, kalau yang kedua ini, dengan tampilan agak ilmiah sedikit. Cuma berbeda-beda istilah dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Berbeda julukan yang digunakan. Kalau dahulu kita mendengar ada istilah ulama haroki dan ulama waroki. Nah, ini dihembuskan oleh Hizbiyun. Pernah suatu saat saya datang masuk ke perpustakaan lembaga pendidikan bahasa Arab di Jakarta. Salah satu orang yang berada di sana yang juga berpemikiran khawarij, yang waktu itu kebanyakan kita memang tidak mengerti, menunjukkan kepada saya sebuah buku yang di sana ada gambar seseorang. Kemudian dia menyebutkan kepada saya, ini namanya Umar bin Abdurrahman. Belakangan saya tahu bahwa ternyata Umar bin Abdurrahman ini adalah tokoh besar Khawarij masa ini yang sempat tinggal di Amerika. Nah, kalau enggak salah dia berasal dari Mesir. Kemudian disebutkan dan disanjung ini Masya Allah ulama ini. Nah, di situ muncul ulama Haroki. Istilah ulama Haroki. Ulama yang memimpin pergerakan Islam. Yang ikut terjun di medan jihad. Tetapi di situ ada ulama yang namanya ulama Waroki. Yaitu ulama yang hanya sibuk dengan buku-buku. Dengan kitab-kitab, membahas, menulis, mengajar, tetapi tidak ikut terjun langsung di medan jihad. Istilah ini mereka kembangkan dahulu. Siapa ulama Waraqi dan siapa ulama Haraqi? Ya, di antara ulama Haraqi pada waktu itu ya Umar bin Abdurrahman, Abdullah Azzam. Ini ulama Haraqi, Sa'id Hawa, Sayyid Qutb, Hasanul Banna. Ini ulama Haraqi. Kalau ulama Waraqi siapa? Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Ini ulama Waraqi yang sibuk hanya dengan kitab-kitab, menulis, mentahqiq, mengajar, berdakwah. Syekh Muqbil, Syekh bin Uthaymin, ini ulama Waraqi. Nah, istilah ini rupanya walaupun masih tetap kadang-kadang dipakai, tapi sudah berganti. Kemudian muncul, gak lama setelah itu, adanya upaya untuk membedakan golongan-golongan ulama ini dari kalangan mereka ahlul batil. Terkhusus Khawarij yang sangat santer upayanya. Yaitu adanya tulisan dari beberapa tokoh mereka semacam Salman al-Audah. Tokoh-tokoh Khawarij masa kini, tokoh-tokoh teroris, terorisme masa kini Salman al-Audah. Kemudian Safar al-Hawali dan beberapa pengikutnya. Dibedakannya antara yang kemarin sore saya sebutkan antara al-firqatun najiyah dengan at-ta'ifan mansurah. Bisa saja seorang muslim termasuk di dalam al-firqatun najiyah, bisa, tetapi dia bukan at-ta'ifan mansurah. Nah, dan dua-duanya baik dengan gaya diplomatis menyatakan dua-duanya baik. Tidak berani menyerang secara langsung pada masa itu. Karena memang nama-nama tadi itu nama-nama besar. Nama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nama Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Syekh Al-Uthaymin. Syekh Al-Albani. Syekh Muqbil. Dan yang lainnya deretan nama-nama besar. Yang cukup menggetarkan mereka. Dan membuat mereka takut. Karena memang karya-karyanya dan bantahan-bantahannya. Sangat tajam terhadap kaum Khawarij. Nah, pakai cara yang cukup diplomatis mengatakan di situ ada beda antara al-firqatun najiyah dengan at-ta'if al-mansurah. Nah, apa bedanya? Bedanya sebagaimana dalam hadis kata mereka. Kalau at-ta'if al-mansurah memiliki nilai lebih dibandingkan sekedar al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah itu secara bahasa kita maknanya adalah golongan yang selamat. Kalau at-ta'ifah al-mansurah artinya kelompok, sekelompok yang ditolong. Yang selalu menang. Ciri-cirinya apa? At-ta'ifah al-mansurah. At-ta'ifah al-mansurah sebagaimana dalam hadis. Dalam beberapa riwayatnya disebutkan yuqatiluna fi sabilillah. Kalau lengkapnya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahiruna au zahirina 'alal haqq yuqatiluna fi sabilillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan henti-hentinya atau akan selalu senantiasa muncul, ada, tampil sekelompok dari umatku yang selalu tampak dan menang di atas al-haq, berperang fisabilillah, tidak akan mampu merugikan mereka pihak-pihak yang akan mencelakakannya sampai hari kiamat. Nah, ciri-ciri Taifal Mansura itu apa? Perang. Kata mereka ini. Ciri-cirinya adalah jihad. Al-Qitar. Sehingga bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz? Oh, Masya Allah. Dia seorang alim. Bagaimana hayat kibar ulama majlis fatwa Daulah Saudi Arabia? Oh, Masya Allah, para ulama yang berilmu. Sehingga kita merujuk kepada mereka dalam masalah-masalah fikih tentang wajibnya cadar. Ya. Itu kita merujuk kepada mereka. Bagaimana Syekh Al-Albani? Masya Allah, Syekh Al-Albani seorang alim besar dalam bidang hadis, sehingga kita merujuk kepada beliau. Nah, begitu. Nah, mereka membedakan dengan gaya yang cukup diplomatis sehingga banyak menipu umat. Loh, antum menyatakan mereka anti Syekh Al-Albani, anti Syekh bin Baz, ternyata tidak. Mereka juga merujuk, tidak hanya dalam bentuk lisan, dalam tulisan mereka merujuk kepada fatwa-fatwa Syekh bin Baz. Apa bedanya sih antara antum dengan mereka? Nah, bagus, Masya Allah. Tapi di situ ada ulama yang mereka itu bertempur, mendengar desingan peluru, suara pesawat tempur, dan yang lainnya. Ah, inilah yang dinyatakan At-Ta'ifal Mansurah. Ya. Sehingga Ta'ifal Mansurah itu kedudukannya di atas Al-Firqatun Najiyah. Ini syubhat yang kemudian mereka jadikan sebagai cara mempromosikan para teroris, dedengkot-dedengkot mereka, tokoh-tokoh mereka. Sehingga memang umat Islam harus dibentengi, harus dilindungi dari upaya penyesatan ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul istilah-istilah baru lagi untuk mempromosikan mereka. Ada istilah ulama mujahidun dan ada istilah ulama qa'idun. Ulama mujahidun sebagaimana namanya memang ya ulama yang ikut jihad. Ulama qa'idun adalah ulama yang duduk-duduk saja berfatwa, ceramah. Nah, siapa mereka? Sama persis seperti yang tadi. Pembagiannya persis, orang-orangnya ya sama, itu yang dimaksud. Jadi ulama mujahidun itu adalah Ta'ifal Mansurah, mereka adalah ulama haraki. Sementara ulama qa'idun itu adalah Al-Firqatun Najiyah dan ulama waraqi. Tahu waraqi? Waraqi itu diambil dari kalimat waraq, kertas. Kalau haraki dari harokah, pergerakan. Nah, ulama-ulama revolusi itu haraki. Nah, jadi istilah yang datang dari salaf dengan nama khawarij, mereka plesetkan dengan istilah-istilah Ta'ifal Mansurah, ulama haraki, ulama mujahidun. Ini dengan istilah mirip bagaimana gudang garam atau jarum super mempromosikan apa produk-produknya. Ya. dengan cara bagaimana menarik orang. Enggak boleh terang-terangan mempromosikan rokok, sekarang dibuat orang megang bola basket, ya. Enggak tahunya saya apa ini? Ini anu Ustaz, apa? Promosi rokok Jisamsu atau apa Sampurna atau apa enggak tahu. Nah. Ada istilah enggak ada lu enggak rame katanya. Apa ini maksudnya? Ya ini rokok sebenarnya. Cuma pakai istilah-istilah gitu untuk menarik orang. Nah, melihat oh, ternyata background-nya warna ya, tata letaknya itu adalah background rokok. Nah. Ini cara-cara ahlul bid'ah, ahlul hizbiyah ketika oleh para ulama selalu diteropong ya, oleh para al-udul yang kemarin kita bahas itu ya. Selalu upaya mereka, makar mereka dibongkar oleh para ulama, pindah lagi, pakai cara ini lagi, cari cara lain. Nah, sekarang muncul istilah ulama qa'idun dan ulama mujahidun. Lah, apakah benar memang ada beda antara At-Ta'if al-Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah? Jawabannya telah dibantah oleh para ulama bahwa ini adalah suatu pembagian yang mengandung nilai politis yang luar biasa. Bukan pembagian ilmiah. Kata para ulama, hadza taqsim taqsimun siyasi, la taqsim ilmi. Pembagian ini bukan pembagian yang ilmiah yang didasarkan kepada nas, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi didasarkan kepada latar belakang politik yang siasat yang mereka lancarkan untuk menyesatkan umat. Para ulama menegaskan bahwa tidak ada beda antara Al-Firqatun Najiyah dengan At-Ta'if Al-Mansurah. Karena ciri-ciri yang ada pada At-Ta'if Al-Mansurah itu adalah juga ciri-ciri Al-Firqatun Najiyah. Apa ciri-ciri Al-Firqatun Najiyah? Man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu barang siapa yang keadaan dia, kondisi dia, amalan, ideologi, akidah, manhaj, dia sama seperti manhaj, akidah, ideologi, ibadah. Aku, kata Rasulullah, dan para sahabatku pada hari ini. Pada hari itu di masa Rasulullah masih hidup. 14 abad yang lalu. Ini adalah ciri-ciri daripada Al-Firqatun Najiyah. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya pada waktu itu? Dakwah, ta'lim, mengajar, ta'allum, belajar. Dan juga yang dilakukan oleh mereka itu adalah jihad. Berperang menghadapi orang-orang kafir. Ini yang dilakukan oleh mereka. Sehingga ciri-ciri At-Ta'if al-Mansurah yang disebutkan diantaranya adalah yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah, itu juga bagian daripada ciri-ciri daripada Al-Firqatun Najiyah. Enggak ada beda antara keduanya. Bahkan sebagaimana saya jelaskan kemarin bahwa hadis tentang At-Ta'if al-Mansurah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah didahului dengan salah satu ciri penting, yaitu yang disebutkan la na'am may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah faqihkan dia, Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya, faham tentang halal dan haram, tentang wajib dan yang sunnah, tentang akidah, tentang manhaj, tentang muamalah, faham dia. Ini ciri-ciri apa? At-tafaqquh fid din, belajar, memperdalam ilmu agama. Ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kebaikan. Kemudian dilanjutkan dalam hadis yang sama. Walan tazala ta'ifatum min ummati qa'imatan ala amrillah. Tidak akan henti-hentinya atau dengan bahasa lain senantiasa akan selalu ada sekelompok dari umatku. Qa'imatan ala amrillah, yang selalu mereka itu berada melaksanakan, menerapkan perintah Allah, syariat Allah. Ya ini At-Ta'if al-Mansurah. Sehingga ciri-ciri At-Ta'if al-Mansurah ada tafaqquh fid din, belajar tentang agama, sehingga tidak ada beda antara Al-Ta'if Al-Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah. Dan ini yang ditegaskan oleh ulama salaf, bahwa keduanya adalah sama. Siapa mereka itu? Ulama salaf menyatakan di antara mereka adalah Imam Ahmad. In lam yakunu ahlal hadis, fala adri manhum. Kalau seandainya mereka Al-Ta'if Al-Mansurah itu bukan dari kalangan ahlul hadis, bukan dari kalangan mereka, maka saya enggak tahu siapa lagi yang pantas menjadi Al-Ta'if Al-Mansurah. Oh iya, kalau dahulu, kata mereka, memang pantas ahlul hadis di masa dahulu ikut tempur, ikut berjihad, ikut melakukan ribat di daerah-daerah perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir. Beda dengan ahlul hadis sekarang. Enggak pernah ikut tempur. Di sini ada sebuah pertanyaan dan tanda tanya besar. Mestinya pertanyaannya adalah, kenapa atau mengapa para muhaddisin dan para ulama besar di masa ini tidak ikut terjun atau tidak menyarankan orang lain untuk terjun di beberapa medan yang diklaim sebagai medan jihad? Ini harus dipertanyakan. Kenapa mereka, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, tidak merekomendasikan kepada kaum muslimin untuk hadir misalnya di perang di Irak? Apa sebabnya? Harus ditanya dan dibahas secara ilmiah. Bukan dengan tuding-menuding. Karena tuding-menuding itu adalah akhlaknya orang yang lemah. Akhlaknya orang yang tidak bisa berhujjah. Kalau enggak bisa berhujjah, akhirnya apa? Ya tuding-menuding, caci-mencaci, atau kalau sekarang demo-mendemo. Jadi ketahui bahwa demonstrasi, acara demo itu acaranya orang-orang yang tidak bisa berhujjah dan tidak bisa berpikir ilmiah. Akhirnya pakai kekuatan. Nah, ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, atas dasar itu kita tahu bahwa tidak ada beda antara Al-Ta'if Al-Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah. Kemudian istilah ulama qa'idun dan ulama mujahidun. Kita pertanyakan sekarang, kenapa ulama-ulama besar tadi tidak mendukung perang misalkan di Palestina? Apa sebabnya? Kalau mereka langsung, ya memang mereka itu munafik. Memang Syekh Al-Albani itu penakut, antek-antek Amerika, antek-antek Yahudi. Nah, ini jawaban mereka secara emosional. Nah, tetapi apa alasannya? Itu akan kita bahas insya Allah pada yang berikutnya. Tapi yang sekarang sedang kita bahas adalah bagaimana upaya mereka mempromosikan ulama-ulama mereka. Ulama dalam tanda kutip. Nah, ulama dalam tanda kutip. Yakni menurut istilah mereka. Lah, lebih sok ilmiah lagi ketika promosi ini disertai dengan sok berhujjah, sok berdalil. Nah, ini yang kemudian sekarang juga dipasarkan oleh mereka. Juga dipasarkan. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, apa yang mereka pasarkan? Dalil apa yang mereka jadikan juga sebagai pelengkap dan pengindah yang menghiasi promosi mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Surat Al-Ankabut ayat ke-69 yang Allah menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Ayat terakhir dari surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Naam. Yang kemudian sebelum kita menjelaskan tentang ayat ini secara langsung, mereka hendak membagi-bagi sekarang. Oh boleh, kita merujuk kepada nama-nama besar ulama tersebut. Tapi harus dipilah-pilah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan salah milih. Nah, karena salah pilih berbahaya. Salah menentukan jalan keluar nanti. Sama seperti analogi dokter. Kalau Anda sakit jantung, jangan datang ke dokter THT. Walaupun sama-sama spesialis, tetapi beda disiplin ilmu yang ditanganinya. Kalau Anda sakit jantung kepada THT, nanti disemprot di telinganya. Nah, diperiksa hidungnya. Ya. Akhirnya dikasih obat atau resep untuk menghilangkan sakit telinga atau menghilangkan lendir di hidung dan yang semisalnya. Karena memang dokter THT. Tapi kalau dokter jantung, diperiksa jantungnya, diadakan rongsen khusus, ya. Karena memang bidangnya. Dan seterusnya. Sama juga dalam hal agama ini. Kalau Anda mau berbicara tentang jihad, jangan kembali merujuk kepada ulama-ulama yang khusus di bidang fikih. Nanti salah jawabnya. Bagaimana tentang hukum jihad? Ya, wudu dulu. Nah, sesudah wudu, kemudian bilang bismillah. Atau baca doa dulu. Karena yang jawab adalah ulama fikih. Kalau masalah jihad, maka harus dikembalikan kepada ulama mujahidun. Atau istilahnya at-ta'ifal mansurah. Atau apa lagi? Ulama? Apa? Haraki. Nah. Lah. Siapa itu ulama haraki? Siapa itu ulama mujahidun? Yang pantas untuk dijadikan rujukan? Yaitu mereka-mereka yang terjun di medan tempur. Berkecimpung bersama mujahidin. Hidup bersama-sama mujahidin. Loh kok begitu? Ya. Karena memang ini adalah nasihat beberapa ulama salaf. Sebagiannya diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga. Di sana telah berkata Imam Ahmad dan Ibnul Mubarak. Yang pernyataan mereka adalah idza ikhtalafan nasu fa alaikum bi ahli thughur fa innallaha yaqul lanahdiyannahum subulana, yakni maksudnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jika telah berselisih umat manusia ini, yakni kaum muslimin, telah berbeda pendapat, maka dalam kondisi seperti itu hendaknya kalian kembali merujuk, berpegang kepada fatwa dan pendapatnya ulama-ulama mujahidun. Ulama-ulama ahli thughur, yaitu ulama yang berada di tempat-tempat ribat. Kenapa? Karena dibacakan oleh Sufyan ibn Uyainah ayat yang di surat Al-Ankabut tadi. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, yani di jalan agama Allah, lanahdiyannahum, pasti kami akan memberi hidayah, subulana, menunjukkan, membimbing mereka menuju kepada jalan-jalan kami, kata Allah. Sehingga ulama mujahidun itu di bawah jaminan hidayah dari Allah. Sehingga fatwa mereka lebih mendekati kepada kebenaran. Nah, walaupun kata Imam Samudra so'ilmiah, saya sih tidak ta'asub kepada satu pendapat tertentu. Saya masih berupaya memilah-milah pada titik-titik khilaf, pada titik-titik yang di sana terjadi perbedaan pendapat antar beberapa ulama itu, saya ingin mencoba memilah-milah pendapat-pendapat tersebut. Seorang jahil semacam Imam Samudra sok mau ikut memilah-milah pendapat. Tidak mengerti tentang ahkam at-tafsir, tidak mengerti tentang ahkam al-hadith, tidak mengerti tentang ahkam ad-din. Sok mau memilah-milah perkara-perkara yang genting, perkara-perkara yang penting. kira-kira apa hasilnya? Kalau seandainya tukang sapu jalan sok mau memeriksa seseorang yang punya penyakit jantung, apa kira-kira hasilnya? Ya jantungnya disapu akhirnya. Nah, supaya sembuh. Hah, tukang sapu jalan mau mengobatin orang sakit jantung. Nah, ini muskilah, musibah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Lah, memang benar secara riwayat ucapan para ulama tersebut sah. Ucapan Ibnu Uyainah benar, sahih. Pernyataan Imam Ahmad, Ibnu Mubarak juga secara sanad sah. Nah, tetapi bagaimana peletakannya, bagaimana penempatannya? Ini yang menjadi pembahasan kita. Karena memang kebiasaan Hizbiyun begitu. Mencuplik ucapan seorang alim, baik yang dulu maupun yang sekarang, kemudian ditampilkan. Seolah-olah mereka berjalan di atas ini. Nah, mari kita lihat sekarang apa makna ayat tersebut dan apa yang dimaksudkan oleh para ulama besar tadi dengan statement mereka. Tentang ayat yang di dalam surat Al-Ankabut, kita ingin kembali bagaimana para mufassirin. Karena memang tidak mungkin kita mendapatkan penjelasan ini, penjelasan tentang ayat tersebut dari yang bukan ahlinya. Karena kalau kembali perkara itu kepada yang bukan ahlinya, maka itulah tanda kehancuran. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya oleh seorang A'rabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasul, kapan itu hari kiamat terjadi? Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan sebuah nasihat yang cukup panjang kepada sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang A'rabi, seorang badui, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di majlis tersebut dan bertanya, mata sa'a, kapan hari kiamat? Rasulullah melanjutkan pembicaraannya. Terus Rasulullah menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Setelah beliau selesai, kemudian Rasulullah bertanya, aina arahu sa'ila anis sa'a, mana itu orang yang tadi bertanya tentang kapan hari kiamat akan terjadi? Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Ilm, kitab di dalam Sahih Bukhari, itu ada Kitabul Ilm yang membahas tentang masalah ilmu dan yang terkait dengan ilmu. Dalam bab, man su'ila ilman wa huwa yashtaghilu fi hadithihi fa atamma al hadith thumma ajaba as-sa'il. Seorang yang sedang berbicara, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, kemudian ada orang tanya, ah tanya begini. Tidak dihiraukan ini dulu, lanjut. Mungkin orang sekarang menyatakan, wah ustaz, enggak menghormatin sang penanya. Ini kalau dinilai dengan apa? Ilmu kita, pengetahuan kita yang terbatas. Tetapi inilah Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari memberi istimbat dari hadis ini tentang bahwa kata beliau, seorang yang ditanya tentang ilmu, tentang suatu masalah, dalam keadaan dia sedang berbicara, kemudian dia melanjutkan pembicaraannya sampai selesai, baru terakhir dijawab. Nah, ini diletakkan bab ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau orang sekarang kan cenderung menilai akidah, menilai ibadah, menilai akhlak dengan perasaan kan? Atau dengan adat setempat. Oh, enggak menghormati orang. Nah, padahal Rasulullah itu uswatun hasanah kan? Iya. Akhlak Rasulullah, akhlak yang paling mulia yang ditanya, khuluquhul Quran, kata Aisyah. Ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul itu Al-Quran sempurna, itu akhlaknya. Nah, Rasulullah lanjut bicara. Baru selesai berbicara bertanya, mana itu tadi orang yang tanya? Terus orang tersebut menyatakan, ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Rasulullah menjawab, fa idza duyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Jika amanat itu telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Orang ini bertanya, kaifa idza'atuha? Bagaimana bentuk penyia-nyiaan amanat itu ya Rasulullah? Bagaimana sih bentuknya? Bertanya. A'rab ini tadi, Badui ini tadi. Rasulullah menjawab, qala idza wussidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Jika suatu perkara sudah disandarkan, dikembalikan kepada yang bukan ahlinya, kepada yang bukan semestinya untuk menjadi rujukan, maka tunggulah kiamat. Nah, ini peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan bagaimana nasihat para sahabat seputar masalah ini. Tapi kita kembali kepada penjelasan para mufassirin tentang ayat ke-69 dari surat Al-Ankabut. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, di mana beliau di situ menukilkan sekian penjelasan para mufassirin. Yang perlu kita ketahui sebelum saya bacakan penjelasan para mufassirin, bahwa ternyata di situ sekian penjelasan ulama salaf, baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian sangat kejam dan curangnya kaum khawarij atau neo khawarij ketika mereka hanya menampilkan satu jenis tafsir, satu jenis qaul atau statement ulama salaf tentang ayat ini, kemudian yang lainnya disembunyikan. Nah, yang lainnya disembunyikan. Apa itu penjelasan para mufassirin? Kata Imam Al-Qurtubi, walladzina jahadu fina ay jahadul kuffar fina, yakni orang-orang yang berjihad di jalan kami, maksudnya adalah berjihad menghadapi orang-orang kafir di dalam upaya membela agama kami ini. Kemudian dinukilkan dari Al-Imam As-Suddi dan yang lainnya. Al-Imam As-Suddi salah satu mufassir yang sering dinukil penafsiran beliau, ucapan beliau oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan sering dinukil pula oleh Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir rahimahumullah, dan para mufassirin yang lainnya. Kata Al-Imam As-Suddi, inna hadhil ayata nazalat qabla fardil qital. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ayat ini, yakni ayat ke-69 dari surat Al-Ankabut, turun sebelum adanya perintah kewajiban berjihad atau berperang. Ayat ini turun sementara di waktu itu belum ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kaum mukminin untuk berperang. Ucapan yang senada dengan ini diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Athiyah. Al-Imam Ibnu Athiyah menyatakan, fahiya qablal jihadil urfi. Sesungguhnya ayat itu turun sebelum adanya jihad yang dikenal, yakni dalam pengertian perang. Wa innama huwa jihadun ammun fi dinillah wa talabi mardatihi. Sesungguhnya makna ayat ini bersifat umum. Jihad dalam pengertiannya yang umum dalam agama Allah ini. Dan dalam upaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna walladzina jahadu, kata Al-Imam Ibnu Athiyah, maknanya umum, bukan hanya jihad yang berarti perang dan perang. Dipertegas lagi bahwa ayat ini turun sebelum adanya perintah jihad dalam pengertian perang. Sehingga mengenyampingkan makna kalimat jihad dalam ayat ini yang bermakna umum adalah suatu bentuk penipuan kepada umat. Kenapa? Karena memang ayat ini turunnya sebelum ada perintah berperang. Kenapa malah kemudian yang ditampilkan adalah makna perang saja? Sehingga ulama yang tidak ikut perang dalam tanda kutip perangnya menurut definisi kaum teroris, Saya kasih tanda kutip karena memang nanti akan ada pembahasan apakah memang yang mereka klaim sebagai jihad itu adalah jihad ataukah bukan. Kalau toh benar misalkan bahwa itu adalah jihad, maka perlu diketahui bahwa ayat ini turunnya sebelum ada perintah jihad. Sehingga atas dasar itu, pengkhususan makna jihad dalam ayat ini dalam pengertian perang saja, sehingga yang ikut perang itu mendapat jaminan hidayah dari Allah, dan yang tidak ikut perang berarti tidak mendapat jaminan hidayah, ini adalah klaim dusta, batil, dan penipuan kepada umat, dan kedustaan atas nama ulama. Siapa yang menegaskan tadi bahwa ayat ini turun sebelum ada perintah jihad? Al-Imam As-Suddi dan Al-Imam Ibnu Athiyah rahimahumullah. Bahkan ada salah satu kaidah yang ditetapkan dalam ilmu usul tafsir, ilmu usul tafsir, ilmu tentang kaidah-kaidah dasar-dasar ilmu tafsir, itu bahwa asbabun nuzul atau sabab nuzul al-ayah yadkhulu dukhulan awwaliyan wa in kanat al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khususis sabab. Walaupun yang menjadi patokan tentang suatu ayat itu tidak hanya terbatas pada sebab turunnya sebuah ayat tertentu. Ayat itu kadang-kadang sebagiannya ada sebab nuzulnya kan. Ada sebab turunnya. Latar belakangnya apa? Lah, ada sebuah kaidah bahwa penerapan sebuah ayat itu tidak boleh dibatasi hanya karena sebab nuzulnya saja. Yang selain daripada sebab nuzul berarti tidak dimaksudkan oleh ayat. Ini keliru. Yang menjadi tolak ukur adalah makna umum dari lafaz tersebut. Ya. Tetapi, kata para mufassirin, sebab nuzul dari sebuah ayat itu adalah lebih diutamakan sebagai makna ayat tersebut. Lebih diutamakan sebagai makna ayat tersebut. Tanpa mengabaikan makna yang di luar dari sebab nuzul. Faham ya, ikhwan? Nah. Misalnya, contohnya. Ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, demi zat Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim, pemutus keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ini ada sebab nuzulnya, ada dua orang yang berselisih tentang pengairan kebun mereka. Ya, berselisih. Kalangan sahabat. Ya, terjadi perselisihan. Haknya siapa ini sekarang pengairan? Akhirnya mereka sempat ribut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu kemudian diputuskan oleh Rasulullah dengan keputusan. Turunlah ayat. Apakah kemudian dinyatakan bahwa ayat ini hanya berlaku diterapkan ya kepada urusan yang sama dengan itu. Jadi perselisihan yang kaitannya dengan pengairan kebun, pengairan sawah. Kalau urusan keributan rumah tangga, keributan antar tetangga, keributan masyarakat dan yang lainnya tidak boleh diterapkan ayat ini. Ya keliru. Ya, ayat ini bersifat umum. Tetapi sebab nuzul sebuah ayat itu lebih diutamakan maknanya. Dan ini banyak contohnya di dalam Al-Quran. Bisa difahami ya? Nah. Lah, ayat ke-69 dari surat Al-Ankabut ini turunnya sebelum ada perintah jihad. Sudah disebutkan lafaz walladzina jahadu fina. Dan mereka-mereka yang berjihad di jalan agama kami. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan menunjukkan kepada mereka, membimbing, memberi hidayah kepada mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Sehingga kalau kita tahu bahwa ayat ini turun sebelum ada perintah jihad, atas dasar itu jangan hanya dihususkan yang mendapatkan jaminan hidayah itu orang-orang yang jihad dalam pengertian perang saja. Sangat keliru. Ini jawaban kepada mereka. Kemudian berikutnya. Waqala Ibnu Abbas wa Ibrahim bin Adham. Sekarang yang mau menyatakan ini Ibnu Abbas dan salah seorang ulama tabi'in yang sangat mulia yaitu Ibrahim bin Adham. Qala hiya fil ladzina ya'maluna bima ya'lamun. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang selalu berupaya bersungguh-sungguh untuk beramal, mengamalkan, mengaplikasikan setiap apa yang dia ketahui, setiap ilmu yang sudah dia kuasai. Yang berupaya bersungguh-sungguh untuk mengamalkan setiap ilmu yang dia ketahui, itu masuk dalam jaminan ayat ini tadi. Dia tahu bahwa ini adalah wajib, dia berusaha, berupaya untuk mengamalkannya. Dia tahu bahwa ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya, dia selalu berupaya untuk meninggalkannya. Dia tahu bahwa ini adalah dihimbau oleh Rasulullah amalan sunnah, dia menerapkannya. Terus ilmu yang dia ketahui berusaha untuk diamalkan. Lah ini masuk ke dalam ayat walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad, karena jihad secara bahasa mengandung makna sungguh-sungguh. Kesungguhan dan keseriusan. Nah, maka masuk dalam jaminan ini. Siapa yang berkata ini? Ibnu Abbas. Apakah kemudian para teroris Khawarij itu lebih mengerti dari Ibnu Abbas? Kemudian diucapkan pula oleh Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah. Ad-Dhahhak salah satu mufassir. Beliau menyatakan makna ayat, makna ayat tersebut adalah walladzina jahadu fil hijrati lanahdiyannahum subulath thabati 'alal iman. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berupaya untuk melakukan hijrah. Berarti jihad dalam ayat itu dimaknakan oleh Dhahhak dengan apa? Hijrah. Kenapa? Karena Dhahhak tahu kapan turunnya ayat ini. Kalau mau diartikan perang, loh, enggak ada perang waktu itu. Maka Dhahhak dengan tegas menyatakan bahwa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan hijrah. Bersungguh-sungguh secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir telah dia berupaya untuk berhijrah dengan segala apa yang dia miliki. Untuk melakukan hijrah pada waktu itu. Karena hijrah pada waktu itu gak gampang kan. Ya. Belum ada Rinjani. Belum ada apa? Satunya? Tambelo. Ya. Apa lagi ya, Brahman? Dobon Solo. Ya. Belum ada. Belum ada yang macam-macam gak ada. Pesawat ini gak ada. Jadi hijrah memang betul-betul hijrah. Berat. Dalam keadaan dikejar-kejar. Sulit. Hijrah loh. Bukan dalam rangka mengembangkan bisnis pergi ke tempat lain. Bukan. Hijrah. Bisnisnya ditinggalkan. Keluarganya ditinggalkan. Ya. Oh anu si Fulan sekarang hijrah. Hijrah kemana? Ke Kuwait. Apa di sana? Dia bekerja di apa namanya perusahaan minyak di Kuwait. Oh ya bukan hijrah namanya. Ya. Kalau gitu. Nah, jadi beda. Nah, hijrah yang dimaksud itu tadi yang disebutkan contohnya. Yang bersungguh-sungguh kata Imam Dhahhak di dalam melakukan hijrah secara zahir ataupun secara batin, yakni dia ikhlas, tidak punya kepentingan apapun di dalam melakukan hijrahnya itu, maka lanahdiyannahum subulana. Pasti aku beri jaminan dia hidayah menuju kepada jalan-jalanku kata Allah. Nah, siapa yang menyatakan itu? Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah. Qala Ibnu Abbas. Juga Ibnu Abbas menyatakan. Lagi-lagi dinukilkan Ibnu Abbas. Walladzina jahadu fi ta'atina lanahdiyannahum subula thawabina. Wa hadza yatanawalu bi umumi ta'ah jami'il aqwal. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa makna walladzina jahadu, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad serius di dalam melakukan ketaatan kepada kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan memberikan hidayah kepadanya, jalan-jalan pahala kami. Dan ini kata Ibnu Abbas mencakup segala bentuk ketaatan, tidak hanya berarti perang saja. Nah, orang yang selalu berupaya untuk qiyamul lail, berupaya untuk dia bisa melaksanakan sesuai dengan contoh Rasul, bersungguh-sungguh dia dalam keadaan dia capek, dia tetap bangun malam, sholat misalkan, saum, dakwah, ta'lim, walaupun duduk sudah dalam keadaan sudah kemeng, geringgingan, ya sudah, aduh, sudah ngantuk, sudah gini, dia berusaha bangun lagi, panas, kipas-kipas. Nah, sungguh-sungguh dia. Ada yang lebih sungguh-sungguh lagi, walaupun panas, enggak enak sih kipas-kipas sama ustaz, dilihat enggak asyik, biar aja wis panas, keringetan, enggak apa-apa. Nah, ini lebih bersungguh-sungguh lagi nih. Ya. Nah, ini termasuk kata Ibnu Abbas yang dicakup oleh makna ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, sehingga sekali lagi saya tegaskan, yang menyatakan ini siapa tadi? Ibnu Abbas. Kalau itu tadi dari tafsir Al-Qurtubi. Dari tafsir Al-Qurtubi. Maka sekarang kita melihat atau menengok tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir menukilkan salah satu pernyataan tafsir tentang ayat ini. Dengan menyatakan qala Allah taala walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, yakni kata Ibnu Katsir yang dimaksud adalah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang berjihad di jalan kami itu? Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, dan sahabat-sahabatnya, wa atba'uhu ila yaumiddin, dan pengikut rasul serta para sahabat sampai yaumiddin. Jadi enggak khusus orang-orang tertentu. Klaim hanya terbatas kepada orang-orang tertentu saja, ini adalah tidak benar. Tetapi mencakup Rasul, para sahabatnya, dan pengikutnya, kata Ibnu Katsir, ila yaumiddin, sampai yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Qala Ibnu Abi Hatim. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan. Berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana abi, telah mengkabarkan kepada aku ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Qala haddatsana Ahmad bin Abil Hawari, telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Abil Hawari. Qala haddatsana Abbas, bukan Ibnu Abbas tetapi Abbas Al-Hamdani. Fi qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Qala, berkata Al-Imam Abbas Al-Hamdani rahimahullah ta'ala, salah seorang imam besar, mufassir, tentang ayat ini. Apa maknanya? الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ. Sama dengan penjelasan Ibnu Abbas, yaitu orang-orang yang selalu berupaya beramal dengan apa yang sudah dia ketahui. Nah, itu termasuk yang mendapat jaminan dalam atau dari ayat ke-69 surat Al-Ankabut. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa tidak semua kalimat jihad itu harus diartikan dan harus diaplikasikan dalam bentuk perang saja. Telah disebutkan oleh beberapa ulama tentang makna beberapa ayat yang di situ terdapat perintah jihad. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Furqan. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-51-52, di mana Allah menyebutkan Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Fala tut'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti atau memenuhi kemauan orang-orang kafir, dan hendaknya kamu menjihadi mereka, wajahidhum bihi. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dari pernyataan Ibnu Abbas dan yang lainnya, wajahidhum bihi yakni perangi mereka orang-orang kafir dengan hujjah Al-Qur'an. Perangi mereka dengan jihad, jihadul hujjah, jihad yang didasari di atas hujjah Al-Qur'an. Coba kita perhatikan ayat ini. Ada perintah wajahidhum, perangi orang-orang kafir itu bihi, dengan menggunakan Al-Qur'an. Jadi jangan selalu diartikan kalimat jihad di dalam Al-Qur'an itu dengan pengertian apa? Perang. Tidak seperti itu. Nah, ini ayat di surat Al-Furqan. Ada perintah untuk melakukan jihad menghadapi orang kafir. Tapi dengan apa? Apa dengan pedang, tombak dan yang lainnya? Lah. Tetapi dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Katsir dan yang lainnya, yakni memerangi mereka dengan hujjah Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai para sekalian nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafiqin. Coba perhatikan kalimat atau lafaz ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Nah, jahidil kuffar. Coba perhatikan ayat tersebut. Kalimat jahid, yakni perintah berjihadlah, perangilah. Kata Ibnu Mas'ud, nah ini Ibnu Mas'ud. Sekarang Ibnu Mas'ud yang mau mengatakan ini. Ay jahidil kuffar bi aydikum fa in lam tastati' fa bi al-lisan. Fa'in lam yastati' au tastati' fabil qalb. Kata Ibnu Mas'ud, perangilah orang-orang kafir dengan tangan-tangan kalian, maksudnya dengan kekuatan kalian. Jika tidak mampu, perangilah mereka dengan lisan. Coba perhatikan bagaimana Ibnu Mas'ud dengan kefakihannya menyatakan jika tidak mampu, berarti tidak boleh dipaksakan. Harus ditinjau, harus diteliti sebatas apa kemampuan umat. Kalau gak mampu, kata Ibnu Mas'ud, maka perangi mereka dengan lisan. Tetap gak mampu, masih saja tidak punya kemampuan untuk memerangi mereka dengan lisan, membantah kekufuran mereka, memperingati umat, mentahdir umat dari bahaya mereka. Gak mampu, khawatir. Jadi masalah. Malah akhirnya disikat habis kita. Maka kata Ibnu Mas'ud, perangi mereka dengan hati kalian. Luar biasa. Loh, siapa yang menyatakan ini? Ibnu Mas'ud. Diingatkan sekali lagi, Ibnu Mas'ud. Sehingga perlu diketahui bahwa Ibnu Mas'ud adalah orang yang juga telah menghirup debu-debu pertempuran. Jangan dikira bahwa dia orang yang duduk-duduk saja. Nah, sibuk dengan kertas-kertas dan buku-buku, tidak. Orang yang senang berjihad. Nah, menyatakan ini. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka kalimat jihad sekali lagi tidak harus diartikan dengan apa? Perang dengan pedang. Sehingga hanya mengkhususkan makna jihad dengan perang itu adalah suatu kebodohan emosional, penafsiran yang emosional, yang kekanak-kanakan. Kemudian, kalau kita sudah tahu beberapa ucapan para mufassirin tentang ayat ini, perlu diketahui pula bahwa pernyataan Sufyan ibnu Uyainah dan pernyataan Al-Imam Ahmad dan serta Ibnul Mubarak yang menyatakan idza ikhtalafan nasu fa alaikum bi ahli thughur, jika umat ini sudah berselisih, berbeda pendapat, maka hendaknya kalian berpegang kepada pendapatnya ahli thughur. Fa innallaha yaqul lanahdiyannahum subulana, karena Allah telah menyatakan pasti kami akan membimbing mereka, menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, kalau bahasanya Imam Samudra, karena ulama-ulama yang ikut terjun di medan tempur mendengar desingan peluru itu lebih ikhlas karena lebih dekat kepada kematian, sehingga perkataannya lebih hati-hati, lebih mendekati kebenaran. Masya Allah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, perlu diketahui bahwa ucapan Sufyan ibnu Uyainah ini diucapkan dan diterapkan pada kondisi di mana beliau hidup pada waktu itu. Atau lebih luas lagi, pada kondisi yang mirip atau sama dengan kondisi beliau ada. Perlu diketahui bahwa ats-tsughur dan medan-medan jihad pada masa itu adalah tsughur dan jihad yang memang benar-benar syar'i. Ini pertama. Karena memang langsung dipimpin oleh waliul amr. Karena salah satu syarat daripada jihad itu adalah adanya izin dan perintah dari waliul amr yang bisa menentukan kebijaksanaan. Ini salah satu syaratnya. Ya. Kemudian, barakallahu fikum, jihad yang seperti ini kondisinya di masa itu dihadiri dan dipenuhi serta diramaikan oleh para ulama dan muhaddisin. Yang hadir di Thughur, di perbatasan-perbatasan negeri muslim itu para muhaddisin. Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Ibnul Mubarak, Al-Imam Al-Auza'i, Sa'id bin Jubair, Al-Imam Barakallahu Fikum Sufyan Ibn Uyainah, dan a'imma kibar pada masa itu yang menghabiskan waktunya di bumi Ribat. Ulama yang ada di situ, dan di Ribat pada waktu itu penuh dengan majlis-majlis hadis, majlis-majlis ilmu. Di sana ada Al-Auza'i di medan Ribat dengan murid-muridnya menyatakan qala haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang tafsir ayat, sebentar bicara hadis, bicara tentang tafsir. Nah, di sana ada Al-Imam Ats-Tsauri dengan murid-muridnya, Al-Imam Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj dengan murid-muridnya menyampaikan hadis yang dikerumuni oleh para muhaddisin. Ingin bertemu mana Syu'bah? Jika ingin bertemu Syu'bah, mereka datang ke bumi Ribat. Ini kondisi thughur dan medan jihad pada waktu itu. Apa mau disamakan dengan kondisi thughur dalam tanda kutip atau medan jihad dalam tanda kutip pada masa ini? Yang dipenuhi oleh khurafi, orang ahli khurafat, yang dipenuhi juga oleh sufi, ahli tasawuf, yang dipenuhi dengan syiah rafidah, nah, dipenuhi oleh khawarij. Kalau antum mau tahu, di bumi Afghanistan itu luar biasa berbagai macam kelompok. Ada yang sufi, ada yang syiah, khawarij, dan berbagai macam kelompok di situ. Apa mau disamakan Thughur Sufyan ibn Uyainah, medan jihad Abdullah ibn Mubarak, dengan medan jihad yang dihadiri oleh tidak sedikit dari kalangan kuburiyun, orang-orang yang kalau mau berjihad masih harus mengambil tanah kuburan wali sehingga ditaruh di sabuknya atau diikatkan di senapannya supaya kalau nembak musuh itu pas sasaran. Satu musuh satu peluru, tidak kemudian 100 peluru enggak dapat apa-apa. Nah, ini sebagian daripada yang hadir di medan jihad. Begitu juga di Palestina. Yang sebagian yang ngelempar-ngelempar tang itu dengan batu, ya khurafi. Sebagiannya berakidah Syiah meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah perampas khilafah. Perampok khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, apa mau diterapkan pernyataan Sufyan ibn Uyainah dengan zaman ini? Diterapkan kepada tokoh-tokoh al-ikhwan muslimin macam Hasanul Banna. Yang setiap malam Jumat, ya, kemis sore berangkat menuju ke kuburan untuk melaksanakan maulid, membaca syair-syair yang sebagiannya bid'ah dan malah tidak jarang mengandung kesyirikan. Apa mau disamakan para ulama thughur, ulama mujahidin masa itu dengan yang diistilahkan dengan ulama mujahidun dalam tanda kutip di masa ini semacam Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi itu bukan permusuhan agama tapi sekedar permusuhan urusan tanah. Ya kayak permusuhan sebagian orang di sini mungkin ribut masalah tanah. Ya. Sampai enggak mau nyapa, enggak mau salam, misalkan urusannya tanah. Ha, permusuhan kita dengan Yahudi urusannya tanah. Bukan urusan akidah. Bukan urusan agama. Nah, mau disamakan dengan itu? Atau mau disamakan dengan Salman al-Audah yang bangga terhadap sistem atau kebijaksanaan pemerintahan Israel di dalam menyikapi kelompok-kelompok radikal Yahudi sampai Salman membanggakan mereka dan menyatakan semestinya negeri-negeri umat Islam itu juga meniru kebijaksanaan Israel di dalam menyikapi kelompok-kelompok Islam. Masya Allah. Jadi laqad kana lakum fi Israili uswatun hasanah. Lupa kepada ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya Salman. Belajar di mana Anda ya akhi? Di negeri Anda banyak masyayikh, banyak ulama. Orang dari luar ingin datang ke sana sementara Anda ingin keluar dari negeri itu. Luar biasa. Apa mau disamakan? Kemudian diterapkan ucapan Sufyan ibn Uyainah tersebut dengan thughur di masa ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, kenapa Sufyan ibn Uyainah, Ibnul Mubarak, Al-Imam Ahmad mengucapkan ucapan tersebut? Idza ikhtalafan nasu fa 'alaikum bi ahli thughur. Jika umat ini sudah berselisih, maka hendaknya kalian berpegang dengan pendapat, statement, nasihat para ahli thughur, ulama mujahidun. Perlu diketahui bahwa tadi sudah saya sebutkan, jihad yang ada pada masa itu adalah jihad yang syar'i. Jihad yang memang benar-benar jihad di bawah pimpinan dan seruan serta izin daripada waliul amr, khalifah di masa itu. Lah, di situ ada kelompok-kelompok, firqah-firqah yang menentang waliul amr. Di antara mereka adalah khawarij, rafidah. Lah, kaum khawarij ini tidak mau ikut andil bersama pemerintah. Karena yang dinyatakan jihad oleh mereka, dinyatakan oleh khawarij bukan jihad, sehingga enggak mau. Dinyatakan ulama-ulama yang ikut di sana itu juga antek-antek pemerintah. Ulama-ulama yang ikut jihad, yang berada di bumi ribab, juga sama dinyatakan antek-antek pemerintah. Orang-orang bayaran pemerintah yang mencari muka di hadapan pemerintah. Nah, mereka tidak mau hadir di thughur, di medan jihad. Sehingga ketika mulai ada perselisihan seperti ini, ada orang-orang yang mengecam pemerintah penguasa pada waktu itu, memberontak. Akhirnya Sufyan ibn Uyainah kemudian yang lainnya mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Sehingga hati-hati. Di masa itu, maksud mereka para ulama ini, kalau sudah berselisih, peganglah pendapat ahlu thughur. Siapa ahlu thughur pada masa itu? Ibnul Mubarak, Al-Thawri, Syu'bah, Al-Auza'i, Sa'id bin Jubair, Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Malik, Bukhari, Muslim. Ini ahlu thughur. Barakallahu fikum. Bukan jihadnya kuburiyun. Perlu diketahui bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa upaya jihad menghadapi Tartar yang dilakukan oleh kuburiyun dan sufiyun pada waktu itu dinyatakan dan dinilai oleh Ibn Taimiyah bukan sebagai jihad yang syar'i. Bukan sebagai jihad yang syar'i. Loh, mereka mengangkat senjata, mengangkat pedang, menebaskan pedang menghadapi kaum Tartar yang kafir. Tapi Ibn Taimiyah dengan tegas menyatakan bukan jihad yang syar'i. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat-syarat jihad. Di tengah-tengah mereka, di barisan mereka masih terdapat sekian permasalahan sebagai penghalang turunnya Nasrullah. Turunnya pertolongan Allah. Sampai di tengah-tengah mereka ada yang menyatakan para tokoh-tokoh sufi, para imam-imam tasawuf pada masa itu menyatakan, ya khaifina minat tatar, ludhu biqabri Abi Umar. Wahai orang-orang yang takut dari kekuatan tentara Tatar, hendaknya kalian berlindung kepada kubur Abu Umar, yakni seorang wali yang dikenal pada waktu itu. Dalam syairnya yang lain menyatakan, udhu biqabri Abi Umar, yunjikum minad darar. Berlindunglah kalian, mohon perlindungan kepada kubur Abu Umar. Pasti akan menyelamatkan kalian dari bahaya. Yang mirip dengan ini pun ada di bumi Afghanistan. Yang kemudian Syekh Jamilur Rahman rahimahullah berdakwah di tengah-tengah jihad. Menentang berbagai macam bentuk kesyirikan, berbagai macam bentuk bid'ah. Tetapi sayang Hizbiyun tidak rela terhadap ini. Syekh Jamil Rahman dituduh sebagai pemecah belah mujahidin. Yang akan merongrong kekuatan mujahidin. Nah, dan seterusnya sampai gak tahan, sudah gak tahan kehabisan hujah. Apa akhirnya? Pakai apa? Pakai kekuatan. Nah, ini biasa kaum khawarij dan ahlul batil. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum, maka dengan ini kita tahu makna daripada ucapan para a'immah yang kita dengarkan bersama tadi, bagaimana maknanya diterapkan pada kondisi yang seperti apa, apa makna kalimat jihad pada ayat tersebut dan beberapa ayat yang lainnya. Nah, oleh karena itu, tidak benar kemudian untuk dinyatakan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz bukan ulama mujahid. Beliau adalah ulama mujahid. Syekh Al-Albani begitu pula sebagai ulama mujahid. Yang berjihad menghadapi ahlul batil. Yang telah ditegaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa memerangi atau menghadapi kaum khawarij itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan memerangi orang-orang kafir. Walaupun jihadnya jihad yang benar, masih menurut Abu Sa'id lebih mulia. Nah, begitu pula pernyataan para ulama, az-zabbu 'anis sunnah afdalul jihad. Membela as-sunnah, yakni dengan cara mempertahankannya, membersihkannya dari upaya-upaya yang mau mengkaburkannya, adalah seutama-utama jihad. Maka Syekh Al-Albani adalah ulama mujahid yang insyaallah masuk dalam jaminan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Loh, kenapa tidak berfatwa untuk menyerukan muslimin berjihad di bumi Palestina? Maka insyaallah kita bahas pada waktu yang berikutnya biiznillahi taala. Sampai di sini pelajaran kita pagi ini, insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran kedua sebelum duhur biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.